Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal akhwat para talabah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha pada Ad-Darsus Tsalitsa Asyara, yaitu pelajaran yang ke-13. Nah, malam ini kita akan masuk ke poin ketiga. Nah, perhatikan. Adifil asma'al atiyata maratan ilas min dhahirin wa ukhra ilal dhamirin kama huwa muwaddahun fil mithali. Nah, benar itu ya. Perhatikan. Nah, perintahnya mudhafkan. Mudhafkan isim-isim berikut. 6. Terkadang mudhafnya kepada isim zahir dan ukhra di waktu lainnya atau lainnya kepada isim domir. Ulang, mudhafkan isim-isim berikut. 6. Sekali waktu kepada isim zahir dan sekali waktu kepada isim domir. Kama huwa muwaddahun fil mithal, sebagaimana yang telah dijelaskan pada contoh. Mithalun contohnya abnaun. Abnaun di sini jamak dari ibnun. Ibnun artinya anak laki-laki. Abnaun jamaknya. Nah, artinya para anak laki-laki. Menjadi abna'u Muhammadin. Menjadi anak-anaknya para Muhammad. Apa? Anak laki-laki Muhammad. Maksudnya anak laki-laki milik Muhammad. Nah, ini isim dhohir ya. Kepada isim dhamir yang sampingnya lagi. Abna'uhu. Abna'uhu, anak-anaknya. Nah, barakallahu fikum. Jadi isim dhohir itu isim yang bukan dhamir. Ringkasnya begitu, isim dhohir. Kalau isim dhamir berarti isim yang dia itu menunjukkan kata ganti. Nah, dalam bahasa Indonesia, dhamir itu kata ganti. Nah, di sini mudhofnya bisa kepada isim dhamir seperti lafad Muhammad atau lafad yang lain. Bisa juga kepada isim dhamir seperti hu yang dibaca sekarang abnauhu atau ha atau hum dan seterusnya. Nah, sekarang kita baca yang bawah. Ya, kita baca bareng. Asmaun. Asmaun. Apa artinya? Nama-nama. Nama-nama jamak dari ismun. Ismun jamaknya asmaun. Berubah menjadi asmaut tulabi. Asmaun tulabi. Artinya nama-nama santri atau nama-nama siswa. Nah, menjadi asma'uhum. Asma'uhum. Nah, nama-nama mereka. Nama-nama mereka. Nah, perhatikan kalau yang di atas Muhammadun domirnya berubah menjadi ha yang dibacanya hu ya. Kalau atulab domirnya menjadi hum. Domirnya menjadi hum. Nah, artinya yang ha itu artinya nya, yang hum artinya mereka. Abna'uhu, anak-anaknya. Asma'uhum, nama-nama mereka. Nah itu. Ya, kita masuk ke berikutnya. Sumala'un. Apa? Sumala'u. Sumala'u. Nah, ini termasuk isim yang tidak menerima tanwin, mamnu' minasorfi. Sehingga domanya satu, sumala'u. Karena isim ini isim yang tidak menerima tanwin. Yang telah lewat diantaranya nama wanita yang lebih dari tiga huruf ya, Zainabu, atau nama yang berakhiran tak marhuto, Fatimatu, Tolhatu. Kemudian juga yang sekarang ini ikut timbangan fu'ala'u, seperti sumala'u, ulama'u, fuqara'u. Nah, nanti di waktu yang lain ada tambahan. Nah, berikutnya sumala'u hamidin. Sumala'u hamidin. Teman-temannya Hamid. Teman-temannya Hamid. Sumala'uhu. Sumala'uka. Enggak, itu sumala'uhu. Kap itu salah. Sebab kita menceritakan orang ketiga seperti Muhammad. Hamid dan Muhammad sama enggak? Sama, menceritakan orang ketiga kan? Muhammad, Hamid. Kalau ka itu untuk orang yang diajak bicara, makanya kap. Seperti kita bilang, ya Hamidu sumala'uka. Wa Hamid, haula'i sumala'uka. Wa Hamid, ini adalah teman-temanmu. Nah, itu boleh. Kalau kalimatnya menunjukkan ada orang yang kita ajak bicara, bisa pakainya kaf. Seperti kita mengucap, ya Hamidu haula'i sumala'uka. Wahai Hamid, mereka adalah teman-temanmu. Nah, itu ya. Berarti Hamid ini posisinya diajak bicara. Nah, bukan sekedar nama. Meskipun dia namanya bukan Hamid, enggak masalah. Seperti ya Muhammadu haula'i sumala'uka. Wahai Muhammad, mereka adalah teman-temanmu. Nah, jadi kap ini untuk siapa? Intinya untuk siapa? Untuk orang yang diajak bicara. Mengerti? Bukan kepada sosok Hamid atau sosok Muhammadnya, bukan. Tapi kepada siapapun yang diajak bicara, maka kita memakai kaf. Yang bacaannya ka kalau dia itu laki-laki, kalau perempuan makainya ki. Nah, pakainya fas kasro kalau perempuan. Kalau laki-laki pakainya fathah ka. Nah, jadi di situ sumala'uhu yang tepat. Nah. Berikutnya asdiqa'u. Asdiqa'u. Nah. Para teman. Para teman. Asdiqa'ul mudarrisi. Asdiqa'ul mudarrisi. Naam. Teman-temannya guru. Teman-temannya guru. Asdiqa'uhu. Asdiqa'uhu. Teman-temannya. Teman-temannya. Nya di sini siapa yang dimaksud? Nya-nya siapa yang dimaksud? Mudaris, guru ya. Teman-temannya. Nya di situ mudaris. Naam, berarti di situ ada dua contoh pada kolom yang Abna'u Muhammadin, mudofnya kepada isim dohir. Isim dohir itu yang bukan domir. Pada kolom yang abna'uhu, mudofnya kepada isim domir. Domir itu kata ganti. Nah, kata ganti di seperti H yang dibaca hu, atau dibaca fathah H. Kalau ada alifnya, bacanya H. Hum, atau hunna, atau hu, dan seterusnya itu domir-domir mutasil fi mahari jarin. Disebut domir-domir mutasil, domair mutasil fi mahari jarin. Domair mutasilat, domairut mutasilat fi mahali jarin. Domir-domir yang bersambung yang kedudukannya majrur. Yaitu kenapa? Karena dia mudhof ilaih. Kalau diurut dari huwa huma hum berarti hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, terus ya, terus na. Kalau diurut pakai tabel, kita baca tabel yang huwa huma hum itu kan, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anah nahnu. Nih, barisan ini kita rubah menjadi barisan domir mutasil di mahari jarin. Berarti mulai dari hu huma hum, terus setelah itu apa, ha huma hunna, terus setelah itu ka kuma kum, ki kuma kunna, ya, terus Nah, tapi domir-domir ini enggak boleh berdiri sendiri. Dia harus bersambung. Nah, kalau fi mahalli jarin berarti harus bersambung dengan isim atau dengan huruf jar. Nah, kalau harus bersambung berarti kita kasih contoh misalkan kitab di situ ya. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Nah itu ya. Ini insya Allah akan jelas tasrif lugawi ini ketika kita membaca kitab apa itu? Pengantar Nahwu dan Sorof. Nah, cuman di sini untuk mengingatkan bahwa yang tersebutan hu, hum, ka sama hu ini hanya sebatas 4 dari 14. Yang tadi disebutkan berapa? 14. Ya, yang disebutkan 14. Yang dimunculkan di sini adalah 4. Nah, yang urutannya tadi kalau urutannya kita urut dari awal tuh kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Nah, urutannya gitu. Nah. Ya, keempat kita baca. Iqra'il mithala thumma hawilil jumalal atiyata mithlahu. Bacalah contoh, lalu ubahlah kalimat-kalimat berikut semisal contoh. Nah, kita lihat contohnya. Mithalun at-talibu dhahaba ilal mat'ami. Ya, kita baca bareng. At-talibu dhahaba ilal mat'ami. At-talibu dhahaba ilal mat'ami. Siswa itu telah pergi ke rumah makan. Siswa itu telah pergi ke rumah makan. Nah, boleh juga diartikan siswa telah pergi ke rumah makan atau siswa pergi ke rumah makan. Berubah menjadi at-tulabu dhahabu ilal mat'ami. At-tulabu dhahabu ilal mat'ami. Nah, para siswa mereka telah pergi ke tempat makan. Mereka telah pergi ke rumah makan. Nah, boleh rumah makan, boleh tempat makan. Nah, enggak masalah diartikan. Yang jelas mat'am di situ adalah isim makan untuk fi'il madi ta'ima yat'amu. Barakallahu fikum. Perhatikan contohnya. At-thalibu di situ sebagai mubtada, sebagai yang diterangkan, ya. Mufrad enggak di situ? At-thalib mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad, iya kan? Apa jamaknya? At-thulabu, jamaknya yang di samping. Nah, sekarang perhatikan. Ketika mubtada-nya mufrad, yang diterangkan mufrad, maka khobarnya juga dia itu harusnya mufrad. Nah, barakallahu fikum. Di sini khobarnya berupa fi'il. Dhahaba itu fi'il bukan? Fi'il ya. Nah, kalau khobarnya fi'il, maka kita enggak bicara lagi khobarnya harus mufrad, bukan. Namun khobarnya itu harus ada domir yang kembali, yang domir tersebut menghubungkan dengan mubtada. Maksudnya ada kesesuaian antara domir dengan mubtada. Itu. Ya, perhatikan contoh biar lebih jelas, kita perhatikan contoh. At-thalibu di situ mufrad, adz-dzahaba di situ fi'il madi, yang fa'ilnya adalah huwa. Dari huruf satir huwa. Kembali ke siapa? Ke thalib. Nah, di situ kesesuaiannya. Kesesuaiannya dari sisi apa? Dari sisi fa'il pada dzahaba itu huwa, yang huwa ini mencocoki thalib. Atau dengan kata lain kembali ke thalib. Dengan kata lain dia menjadi rabit, menjadi pengikat bagi mubtada dan khobar, ya, berupa domir tadi yang cocok, domir yang cocok, yang mencocoki mubtada, maksudnya domir yang mencocoki mubtada. Nah, lihat sampingnya, at-tulabu dhahabu ilal mat'ami. At-tulabu jamak bukan? At-tulabu jamak, menunjukkan lebih dari dua, tiga ke atas, diartikan para siswa. Dhahabu di situ fi'il madi, sama dengan dhahaba. Ya, dahaba itu fi'il madi, dahabu juga fi'il madi. Hanya saja kalau dahabu fi'ilnya di situ kelihatan jelas. Fa'ilnya kelihatan jelas, afan. Hanya saja kalau dahabu fa'ilnya kelihatan jelas. Fa'il itu apa artinya? Pelaku, fa'il itu pelaku. Kelihatan jelas mana fa'ilnya? Wawu. Dahabu diakhiri wawu kan? Itu fa'il wawu itu. Wawu itu fa'il ya. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya dahaba. Dal, ha, dan ba itu fi'ilnya. Yang tadinya dahaba berubah menjadi dahabu. Kenapa dahabu? Karena setelahnya wawu. Sehingga harokat yang mencocoki wawu itu apa? Doma. Itu ya. Harokat mencocoki wawu itu adalah doma. Nah, asalnya dahaba. Dirubah menjadi dahabu kenapa? Karena setelah doma ada wawu. Afan, karena apa? Setelah ba ada wawu sehingga harokatnya menjadi doma, dahabu. Nah, adapun alif setelah wawu itu alif fariqo, namanya alif tambahan saja. Alif fariqo itu pembeda, pembeda antara wawu di situ wawu fa'il atau wawu asli pada fi'il. Nah, insyaallah lebih jelas ketika di nahwu. Nah, yang perlu dipahami di antum di sini, yang perlu antum pahami adalah dahabu ini dia fi'il madi seperti dahaba. Hanya saja bedanya kalau dahaba fa'ilnya mustatir, tidak terlihatan, takdirnya huwa. Yang huwa itu kembali ke talib. Kalau dahabu fa'ilnya kelihatan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Wawu. Nah, itu ya. Sehingga dalam istilah fa'il ada istilah domir mustatir, ada domir baris. Domir mustatir domir yang tersembunyi, yaitu seperti dahaba. Mana fa'il dahaba? Huwa kembali ke talib. Dalam konteks kalimat kita ini. Kalau dahabu fa'ilnya mana? Baris. Mana itu? Wawu. Baris artinya nampak. Itu baris. Nah. Barakallahu fikum. Nah, di sini antum lihat at-tulabu mubtada, bentuknya jamak. Dahabu sebagai jumlah fi'il dan fa'il ini sebagai khobar. Mana yang mengikat mudada khobar? Yang mengikat adalah wawu. Sebagaimana tulab itu jamak, maka wawu mengikat jamak tadi. Nah, maksudnya khobar itu ketika berupa fi'il fa'il, maka khobar tersebut harus mencocoki mubtada. Dari sisi apa? Dari sisi kembalinya domir ya. Seperti tadi dahaba, domirnya huwa, kembali ke talib. Kalau dahabu, mana domir, mana fa'ilnya? Wawu. Domirnya apa? Domir wawu itu sebagai fa'il yang dia itu mencocoki tulab ya. Bisa dimengerti? Kalau dahabu fa'ilnya mana? Domir wawu. Wawu itu domir ya. Wawu itu domir di situ. Nanti lebih jelas insyaallah di pelajaran mengenal nahwu dan sharaf insyaallah. Nah, wawu itu di situ sebagai domir, yang domir ini mencocoki at-tulab. Tulab itu kan jamak. Wawu juga memiliki arti jamak. Itu dari sisi itunya. Sehingga diartikan at-talibu dhahaba ilal mat'ami, siswa telah pergi ke tempat makan. Tempat makan. At-tulabu dhahabu ilal mat'ami, para siswa mereka telah pergi ke tempat makan. Nah, jadi berubah di situ. Dahaba berubah menjadi dahabu. Saidnya gitu ya. Dahaba berubah menjadi dahabu. Nah, kita baca yang silakan Abu Salma. Baca nomor satu. At-talibu jalasa fil fasli. Ya, artikan. Siswa duduk di dalam kelas. Iya. Berubah menjadi at-tulabu jalasat fil fasli. Jalasu. Oh, jalasu ya. Iya. At-tulabu jalasu fil fasli. Nah, artinya para siswa duduk di dalam kelas. Nah, asanta. Jadi di situ yang berubah at-tulabu berubah menjadi tulabu. Jalasa berubah menjadi jalasu. Itu yang perubahannya. Nah, silakan dibaca yang kedua. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Artinya Pak guru itu keluar dari sekolahan. Nah, berubah menjadi al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Ya, artinya Para pak guru itu telah keluar dari sekolahan. Nah, aksanta. Nomor tiga. At-tajiru dhahaba ila suqi. Artinya pedagang itu telah pergi ke pasar. Nah, berubah menjadi At-tujaru zahabu ila suki. Nah, artinya para pedagang itu telah pergi ke pasar. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Nah, berarti diulang lagi, diulang kesimpulannya. Kalau mubtada'nya mufrad, na'am, maka khobarnya di situ ada domir mufrad yang kembali ke mubtada'. Kalau khobarnya jamak, kalau mubtada'nya jamak, maka khobarnya itu ada domir jamak yang kembali juga ke mubtada'. Itu kesimpulannya ya. Kalau khobarnya mufrad, afan. Kalau mubtada'nya mufrad, mubtada' itu yang diterangkan. Isim yang di depan yang diterangkan disebut mubtada'. Kalau dia itu mufrad, maka khobarnya yang fi'il fa'il itu ada domir, ada kata ganti yang kata ganti ini kembali ke mubtada', menjadi pengikat bagi khobar ke mubtada'. Kalau mubtada'nya jamak seperti at-tulabu, maka khobarnya tersebut ada domir yang juga kembali ke mubtada'. Nah, at-tulabu di situ jamak, maka ada domir yang kembali ke tulab. Mana itu? Jalasu wawu. Wawu di situ fa'il, yang wawu tersebut menjadi pengikat, penghubung antara khobar dengan mubtada'. Nah, insyaallah lebih luas ketika di nahwu akan dijelaskan tentang bahwasanya khobar itu terbagi dua, ada khobar yang mufrad, ada khobar yang jumlah. Khobar mufrad itu khobar yang bentuknya bukan mubtada' khobar, bukan fi'il fa'il. Itu namanya khobar mufrad. Kalau khobar yang jumlah, khobarnya bisa mubtada' khobar, bisa fi'il fa'il. Itu ya. Nah, kalau khobarnya berupa jumlah, berupa mubtada' dan khobar atau fi'il fa'il, maka harus ada robit, harus ada pengikat yang mengikat antara khobar dengan mubtada'. Nah, itu. Insyaallah akan dipahami ketika di pelajaran nahwu insyaallah. Nah, sekarang yang antum berusaha untuk pahami apa? Perubahan ya mubtada' jamak khobarnya mengikuti. Talibu at-talibu jalasa menjadi at-tulabu jalasu. Itu perubahannya di situ yang jadi perhatian kita. Ya, kita baca nomor 5. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nomor 1, at-tulabu fil fasli. At-tulabu fil fasli. Para siswa di dalam kelas. Para siswa di dalam kelas. Boleh juga diartikan para siswa berada di dalam kelas. Nah, nomor 2, man haula'il auladu. Man haula'il auladu. Siapakah anak-anak anak-anak ini? Siapakah anak-anak ini? Ahum abna'uka? Ahum abna'uka? Apakah mereka adalah anak-anakmu? Apakah mereka adalah anak-anakmu? La hum abna'u akhi. La hum abna'u akhi. Bukan, mereka adalah anak-anak saudaraku. Bukan, mereka adalah anak-anak saudaraku. Maksudnya ponakan. Dan anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak laki-laki, ya. Nah, nomor 3, man haula innas? Man haula innasu? Man haula innasu? Siapakah para siapakah orang-orang ini? Siapakah orang-orang ini? Hum hujajun min Turkiya. Hum hujajun min Turkiya. Mereka adalah para haji dari Turki. Mereka adalah para haji dari Turki. Aina tujaru? Aina tujaru? Di manakah para pedagang? Di manakah para pedagang? Dhahabu ila suqi. Dhahabu ila suqi. Mereka telah pergi ke pasar. Mereka telah pergi ke pasar. Lihat dhahabu. Dhahabu di sisi asalnya dari apa? Dhahaba ya. Nah, kalau kita mentasrif fi'il dhahaba, ya coba dengar tasrifan ana. Dhahaba, dhahaba, dhahabu. Dhahabat, dhahabata, dhahabna. Dahabta, dahabtuma, dahabtum. Dahabti, dahabtuma, dahabtunna. Dahabtu, dahabna. Itu tasrifan fi'il lughawi. Ya. Kita dapati di sini dahabu. Berarti letaknya di mana? Dahaba, dahaba, dahabu. Yang ketiga ya. Kalau dahaba, dia telah pergi. Kalau dahaba, beralif. Mereka berdua telah pergi. Kalau dahabu, mereka telah pergi. Ya, itu ya. Nah, di sini antum perhatikan dahabu. Nah, dahabu artinya apa berarti? Mereka telah pergi. Mereka yang dimaksud siapa? Para pedagang. Itu. Wawu di situ artinya mereka. Dahabu ada wawu ya. Artinya mereka. Mengganti siapa? tujar, karena wawu itu domir. Domir itu kata ganti, berarti harus ada yang diganti. Mana yang diganti? Tujar. Ya, mengerti ya? Nah, nomor 5 kita baca lagi. Man haula'i rijalu? Man haula'i rijalu? Siapakah para laki-laki ini? Siapakah para laki-laki ini? Hum duyufun. Hum duyufun. Mereka adalah para tamu. Mereka adalah para tamu. Al-falahuna fil huquli wa abna'uhum fil madrasati. Al-falahuna fil huquli wa abna'uhum fil madrasati. Para petani mereka berada di kebun-kebun mereka. Ya, baca. Para petani mereka berada di kebun-kebun mereka. Para petani mereka berada di kebun-kebun mereka. Dan anak-anak mereka berada di sekolahan. Dan anak-anak mereka berada di sekolahan. Aina thullabul jududu? Aina thullabul jududu? Di manakah para siswa yang baru? Di manakah para siswa yang baru? Ba'dhuhum fil fasli wa ba'dhuhum indal mudiri. Ba'dhuhum fil fasli wa ba'dhuhum indal mudiri. Sebagian mereka berada di dalam kelas dan sebagian mereka berada di sisi kepala sekolah. Sebagian dari mereka berada di kelas, sebagian mereka berada di sisi kepala sekolah. A'mami tujarun kibarun. A'mami tujarun kibarun. Paman-pamanku adalah para pedagang yang besar. Paman-pamanku adalah para pedagang yang besar. Ya, paman-pamanku. Paman-pamanku adalah para pedagang yang besar. Atau para pamanku, gitu kan? Mufradnya amun, jamaknya a'mamun. Mufradnya amun. Amun artinya apa? Paman. Paman. Nah itu. Kalau kita rubah menjadi mufrad menjadi ammi tajirun kabirun. Kalau dirubah menjadi mufrad bentuk tunggal maka kita ucap ammi tajirun kabirun. Pamanku adalah pedagang yang besar. Nah, di sini mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Nah, khobarnya a'mami tujarun. Itu tujarun khobar. Kibarun sebagai sifat. Na'at. Ini yang disebut dengan khobar mufrad. Khobar mufrad itu khobar yang bukan bentuknya fi'il fa'il. Khobar yang bentuknya bukan mubtada khobar, namanya khobar mufrad. Nah, itu ya. Kalau khobar mufrad harus ngikuti. Ngikuti langsung. Kalau mubtada'nya jamak, dia harus jamak. Mubtada'nya mufrad mu'anas, dia harus mufrad mu'anas. Seperti misalkan di situ Fatimatu, ya, tajiratun. Kan itu nanti. Kabiratun. Ya, kita baca nomor 10. Aina abna'uka ya Aliyu? Abna'uka ya Aliyu? Di manakah anakmu wahai Ali? Di manakah anak-anakmu wahai Ali? Kenapa pakai abna'uka bukan abna'uhu? Karena yang diajak bicara. Karena di situ kita ngajak bicara Ali. Berarti ada orang yang diajak bicara, sehingga makanya ka, kaf. Kaf yang dibaca ka karena laki-laki ya dibacanya ka. Aksanta. Aina abna'uka ya Aliyu? Aina abna'uka ya Aliyu? Di manakah anak-anakmu wahai Ali? Di manakah anak-anakmu wahai Ali? Hum fiddukani. Hum fiddukani. Mereka berada di toko. Mereka berada di toko. Kenapa memakai hum domirnya? Bukan memakai huwa, kenapa? Banyak. Karena hum artinya mereka. Mengganti siapa? Abna. Mengganti abna. Abna itu jamak. Sehingga makanya hum. Nah, aksantum. Nomor 11. At-tulabul kibaru fil mal'abi wa tulabus sigaru fil fasli. At-tulabu kibaru fil mal'abi wa fil mal'abi. Mal'abi. Ulang. At-tulabul kibaru fil mal'abi. At-tulabul kibaru fil mal'abi. Nah, para siswa yang besar berada di lapangan atau tempat bermain ya. Ulang. Para siswa yang besar berada di tempat bermain. Para siswa yang besar berada di tempat bermain. Watulabu sigoru fil fasli. Watulabu sigoru fil fasli. Dan para siswa kecil berada di kelas. Dan para siswa yang kecil berada di dalam kelas. Nah. Perhatikan di situ atulabu mubtada. Al-kibaru sebagai na'atnya. Karena mubtada'nya, karena man'ut, man'utnya di situ jamak, maka al-kibaru maka naatnya juga jamak ber, gitu ya. Kalau diganti talib atau libu menjadi apa? Atau libul kabiru, itu kalau mubtada'nya kita rubah menjadi atau libu, maka sifatnya menjadi al kabiru, sifat itu naat. Nah, kita lanjutkan. Haula'il fityatu ikhwatun. Haula'il fityatu ikhwatun. Para pemuda ini adalah bersaudara. Para pemuda ini adalah bersaudara. Abuhum imamu hadal masjidi. Abuhu imamu hadal masjidi. Bapak mereka adalah imam masjid ini. Bapak mereka adalah imam masjid ini. Haula'i rijalu falahuna. Haula'i rijalu falahuna. Ada lanjutan ya, ulang. Haula'i rijalu falahuna min qaryati. Haula'i rijalu falahuna min qaryati. Para laki-laki ini adalah petani dari desaku. Para laki-laki ini adalah para petani dari desaku. Ulang. Para laki-laki ini adalah petani dari desaku. Naam, aksantum. Mubtada'nya haula'i, mubtada', arijalu sebagai badal, falahun sebagai khobar. Khobar sebagai yang menerangkan. Naam, nomor 14. Aina thullabul jududu? Aina thullabul jududu? Di manakah para siswa yang baru? Di manakah para siswa yang baru? Akhoroju. Akhoroju. Apakah mereka telah keluar? Apakah mereka telah keluar? Naam, khoroju wa dhahabu ilal maktabati. Naam, khoroju wa dhahabu ilal maktabati. Benar, mereka telah keluar dan telah pergi ke perpustakaan. Benar, mereka telah keluar dan mereka telah pergi ke perpustakaan. Naam, khoroju, ada wawu di situ ya, fi'il. Kharaja dikasih wawu, dibacanya menjadi kharaju. Wawu di situ mengganti siapa? Domir, wawu kan domir. Domir kata ganti, mengganti siapa? At-tulabu, naam. Mengganti tulab. Aksantum. 15 kita baca. Ahaula'il attiba'u muslimuna. Ahaula'il attiba'u muslimuna. Apakah para dokter ini adalah orang-orang muslim? Apakah para dokter ini adalah orang yang muslim? Atau ringkasnya, apakah para dokter ini orang muslim, gitu ya. Naam hum muslimuna. Naam hum muslimuna. Benar, mereka adalah para muslim. Benar, mereka adalah orang muslim. Kenapa pakai hum, domir hum? Kata ganti hum, mengganti siapa? Atiba'u. Atiba'u, naam. Li abna'un sigharun. Li abna'un sigharun. Aku memiliki anak-anak kecil. Aku memiliki anak-anak kecil. Nah, maksudnya anak laki-laki ya. Enggak diterjemahkan laki-laki karena kepanjangan. Ba'dhum fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'dhum fil madrasatil mutawasitati. Ba'dhum fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'dhum fil madrasatil mutawasitati. Sebagian mereka berada di madrasah MI dan sebagian mereka berada di madrasah Sanawi, mutawasid. Sebagian mereka dari madrasah atau SD, atau diartikan SD ya. Sebagian mereka berada di SD dan sebagian mereka di SMP. Ya, diulang. Sebagian mereka di SD dan sebagian mereka berada di SMP. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Sekarang poin ke-6, uktub jam'al kalimatil atiyati. Tulislah jamak-jamak kata-kata berikut. Ya, silakan dua-dua dibaca. Baca mufradnya kemudian jamaknya. Kabirun. Kibarun. Artinya? Besar. Naam, kemudian? Besar-besar. Diartikan satu aja. Mufrad aja diartikan. Oh iya. Ya. Muslimun. Muslimuna. Naam. Muslim. Iya. Orang-orang Islam. Orang Islam. Ya, berikutnya. Rojulun, rijalun. Naam, artinya? Laki-laki dewasa. Iya, terus? Ibnun, abna'u. Artinya? Putra. Naam. Sogirun. Daifun. Daifun. Daifun. Apa beda? Silakan ya. Daifun. Daifun. Duyufun. Iya, artinya? Tamu. Tamu, iya. Terus? Fata. Fata, fatan. Fityatun. Oh, fityatun. Nah, artinya? Pemuda. Pemuda, iya. Berikutnya. Ya, baca. Hajun. Hujajun. Artinya? Haji. Iya, terus? Akhun. Ikhwatun. Nah, artinya? Saudara. Nah, ikhwatun bisa juga ikhwanun. Ikhwatun boleh ikhwanun. Ikhwan. Ya, oh, terus? Iya, bisa ya. Ikhwan, ikhwan. Iya. Jamak, jamak itu bisa lebih dari satu. Shaghirun. Shighorun. Artinya? Kecil. Iya. Tawilun. Tibalun. Panjang. Ya. Kemudian Goniyun. Agniya'u. Artinya? Kaya. Fakirun. Fukara'u. Artinya? Miskin. Ya. Ahsantum. Sekarang kita baca Al-Kalimatul Jadidatu. Al-Kalimatul Jadidatu. Kosakata baru. Kosakata baru. Al-Haqlu. Al-Haqlu. Jamaknya hukulun. Jamaknya hukulun. Apa artinya? Kebun. Nah, kebun. Al-Haqlu kebun. An-Nasu. An-Nasu. Manusia atau orang-orang. Al-Qaryatu. Al-Qaryatu. Artinya? Desa. Desa, na'am. Al-Dhaifu. Al-Dhaifu. Artinya? Tamu. Tamu, iya. Al-Syaikhu. Al-Syaikhu. Artinya? Orang tua. Orang tua. Al-Mat'amu. Al-Mat'amu. Artinya? Tempat makan. Tempat makan, iya. Al-Madrasatu Libtida'iyatu. Al-Madrasatu Libtida'iyatu. Ulang, baca ulang. Al-Madrasatu Libtida'iyatu. Al-Madrasatu Libtida'iyatu. Nah, aksanta, jadi dibacanya Al-Madrasatu Libtida'iyatu. Nah, itu karena dia itu ada hamzah wasol. Ada dua hamzah wasol sehingga lamnya dihidupkan. Lam dihidupkan menjadi lib. Baca Libtida'iyatu. Al-Madrasatu Libtida'iyatu. Nah, kalau bacanya Al-Madrasatul Ibtida'iyatu salah. Itu malah salah macam gitu. Al-Madrasatul Ibtida'iyatu salah. Tapi yang benar Al-Madrasatul Ibtida'iyatu. Gitu ya. Lamnya dihidupkan dengan kasro. Lamnya dihidupkan maksudnya dikasih harokat kasro. Kenapa? Karena ketemu sukun yang berturut-turut. Sukun pertama pada lam, pada alif, pada ba. Pada alif di situ maksudnya hamzah wasal. Nah. Ada pertanyaan? Nah, kesimpulannya pada pelajaran ini ada pola yang namanya mubtada dan khobar. Nah, pola yang menerangkan dan diterangkan. Nah, kalau pola ini dalam bahasa Arab disebut mubtada khobar. Mubtada khobar ini harus ada kecocokan. Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya juga mufrad. Kalau bentuknya musana jamak, musana bentuk dua, khobarnya juga dua. Kalau jamak, khobarnya juga jamak. Seperti apa? At-talibu qa'imun. Siswa itu berdiri. At-talibani qa'imani. Dua siswa itu berdiri. Atau at-talibuna qa'imuna. Para siswa itu berdiri. Nah, itu harus ada kesesuaian mutada khobar. Demikian juga dari sisi mudzakkar dan mu'anasnya. At-talibatu. Mu'anas kan? At-talibatu qa'imatun atau at-talibatani qa'imatani atau at-talibatu qa'imatun. Nah, ada kesesuaian juga kan. Nah, itu namanya khobar mufrad. Khobar mufrad itu khobar yang bukan dalam bentuk kalimat. Itu harus sesuai. Gampang kalau khobar mufrad. Yang agak susah itu kalau khobarnya jumlah. Khobarnya berupa fi'il dan fa'il. Seperti kita ngucap tadi At-talibu dahaba ilal mat'ami. Berupa dahaba kan khabarnya, berarti berupa fi'il dan ada fa'ilnya. Fa'ilnya huwa. Atau at-talibani dahaba ilal mat'ami. Atau at-tulabu dahabu ilal mat'ami. Yaitu kalau khabarnya berupa fi'il fa'il, berupa jumlah, berupa kalimat, berarti harus ada domir kata ganti yang kata ganti ini menghubungkan ke mubtada, harus sesuai dengan mubtada. Itu. Nanti insyaallah lebih jelas di kitab Nahu. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.